labing labing satu. Tuhan nga pengan ikaw Israel keluar keman ikaw Mesir sawah padang gurun. Tuhan bersama jika meluin bahlau jika tiang abu bah malam jika tiang apoi. Raja Mesir nga betah bahwa ikaw Israel nga buau lalu pesusui. Bianaulah telau bak melepeh ikaw Israel kemanya ditulut telau. Keman jauh likau Israel dan likau Mesir labi. Luin pun merasa medut. Lalu luin menibah Tuhan serta pesusui Gamusa. Bianau kapangan kamai ki bak menak kamai matai. Lalu Musa pun pesusui galuin. Kak medut mejet nasang kelau. Ilak tan Tuhan menyelamat kelau. Tuhan pesusui Gamusa. Kak menyabik tolong gak kau. Badak likau Israel terus mekau. Kau Musa akanlah tukar kau. Serta nak nyagam kau mampun dan maka dat akan bebah dua. Lalu Musa menak seperti wak benadat Tuhan. Lalu dat pun tuuh. Likau Israel makau dagan dat wak tuuhin. Serta kedua bah. Wak pedid datin, wak pedid yang anu. Likau Mesir terus melipek luin. Lian luin labi bahipah. Tuhan pesusui udai Gamusa. Akat tukat kau serta nak nyagam kau mampun dat. Supaya anu petung udai serta membinasa likau Mesir. Musa pun menak seperti wak benadat Tuhan. Jadi di Bejelaweh pun likau Mesir wak selamat. Lawin Tuhan ngak menyelamat likau Israel keman likau Mesir. Likau Israel pun medut gak Tuhan serta Musa. Jadi lebih percaya ke Tuhan. So belum pedet kuasa Tuhan wak luar biasa. Sekian, terima kasih.